Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإيش بجمعنا تلاح في sebutkan pada pertemuan sebelumnya apa yang sempat kita janjikan terkait dengan permintaan panitia atau ikhwah terkait musim yang kita berada padanya, Dzulhijjah, dan sebentar lagi yaitu di hadapan kita ada Ayyamul Adha, hari-hari Adha. Maka terkait dengan hal tersebut, insyaallah pada dua pertemuan kali ini, pada hari Senin dan Selasa, ya, malam berapa ini? Malam 5. Jumat 1, 1, 2, Ahad 3, Senin 4, malam 5. Hari ini adalah hari keempat, malam kelima dari Dzulhijjah. Baik, hal-hal yang terkait dengan Idul Adha dengan hari rayanya maupun ibadah-ibadahnya, salatnya, tawafnya, lempar jumrahnya, demikian puasa Arafah dan menyembelih kurban, maka secara keumuman tidak heran apabila Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada dari hari-hari yang pernah ada beramal saleh padanya lebih Allah cintai daripada amalan saleh di hari-hari selain daripada 10 hari ini. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari dan mungkin juga selainnya. Maka di situ ada sejumlah amal saleh yang dihasung dan lebih-lebih kita pada 10 hari ini. Sebagaimana kita ya ketahui, datang demikian pula ayat-ayat maupun hadis terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana dalam ayat wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ada khilaf di antara ulama tafsir, ada yang mengatakan malam-malam yang 10, 10 hari terakhir bulan Ramadhan, dan yang mengatakan malam-malam yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi itu semua menunjukkan keutamaan dan keagungannya, baik waktu fajar, waktu dipersaksikannya oleh malaikah dibanding salat-salat yang lain, begitu pula 10 hari dan 10 malam, baik itu menurut tafsiran Ramadhan atau Dzulhijjah, semuanya mulia dan memiliki keagungan. Disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Abu Utsman An-Nahdi, beliau seorang tabi'in di antara murid sahabat, kanu yu'azzimuna 13 atau 13 ashr. Mereka dahulu, para sahabat, mereka dulu mengagungkan 10 harian yang 3. 10 harian yang 3 yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadhan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari awal bulan Muharram. Dan di antara itu semua, maka yang paling mulia adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya, banyak para ulama merajihkan malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam-malam Dzulhijjah. Adapun siangnya dan keumuman 10 hariannya, maka lebih utama 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasanya setiap atau dalam satu tahun ada 12 bulan menurut kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan dalam satu tahun adalah 12. Dalam kitab Allah, sejak hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 di antaranya bulan haram, bulan yang suci, yang lebih daripada yang selainnya dan dijaga kehormatannya. Dulu di awal kaum muslimin dilarang memulai perangan di bulan-bulan tersebut, bulan haji, bulan tawaf, bulan wukuf di Arafah, bulan berkorban. Ada amalan-amalan besar di bulan tersebut, di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna zaman qad istadara ala hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda as-sanah 12 syahran." Sungguh zaman terus berjalan sebagaimana bentuknya diciptakan sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan jumlahnya. Kemudian Nabi mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, bulan yang memiliki hormat, keagungan, kesucian dia padanya. Kemudian Nabi menjelaskan salatul mutawalliyat, 3 dari 4 bulan haram tersebut berturut-turutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. 3 bulan tersebut berturut-turutan. Setelah Ramadan ada satu Syawal, ada bulan Syawal, setelah Syawal ada Dzulqa'dah, masuk bulan Al-Haram yang pertama. Dzulhijjah, bulan haji, bulan besar, masuk bulan haram yang kedua. Kemudian Muharram yang ketiga. Dan yang satu sendirian Rajab, yang terletak di antara dua Jumada, ya, yaitu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan Jumadul Ula, Jumadul Tsani. Di tengah-tengahnya ada Rajab. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Taniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab sebelum Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah, yang terletak setelah Jumadah. Yang terletak setelah Jumadah. Dan sekalipun Ramadan bukan termasuk bulan Al-Haram, tetapi Allah demikian pula jadikan di sana ada syariat yang mulia, yaitu puasa. Adapun dalam pembahasan kali ini terkait dengan Dzulhijjah pada umumnya dan pada khususnya amalan di antara amalan terpenting sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu amalan-amalan kurban padanya. Namun secara keumuman sebagai muqaddimah, amalan-amalan salih ya adalah dituntut dalam syariat, dan itulah hikmah diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibiarkan manusia menerka-nerka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutus rasulnya dan diturunkan, yakni beliau membacakan ayat kitab Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menerangkannya. Allah utus manusia sehingga bisa dilihat baik oleh kalangan manusia maupun kalangan jin. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala beliau mempraktikkan ibadah-ibadah tersebut, baik salatnya, baik zakatnya, kurbannya, ila akhir hajinya, Dan atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui tentang ciptaannya. Manusia terkadang bosan, terkadang ya tidak ya, bisa tahan, continue melakukan amalan dalam keadaan sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibadah itu beragam. Tetapi tetap manusia diperintahkan untuk tunduk dan patuh sebagaimana namanya, muslim. Man aslama yuslimu fahuwa muslim. Seorang yang berserah diri mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada ibadah. Ibadah melibatkan jasad badan. Salat. Salat pun tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Antara salat Jumat dengan pelaksanaan salat Id. Antara sholat-sholat fardu pun yang malam dengan siang berbeda. Bahkan antara sholat malam pun berbeda antara maghrib dengan isya. Atas hikmah Allah, sholat-sholat yang genap, dua subuh, empat duhur dan asar, Allah tutup dengan witir ganjil pada maghribnya. Dan isya kembali genap. Dan disyariatkan untuk witir sebelum subuh mengganjilkannya. Atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bikulli syai'in alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan terkait dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, beramal saleh secara umum padanya disyariatkan dan dihasung. Yang biasanya baca Quran, membaca Quran pun juga dia itu demikian dia lakukan, tetapi memiliki keutamaan lebih ketika di hari-hari ini, hari 10 hari awal Dzulhijjah, dibandingkan bacaan Quran di selainnya. Sedekah, begitu pula sedekah, amalan mulia di setiap waktu, tetapi melakukannya di hari-hari ini selama 10 hari awal Dzulhijjah, maka memiliki kelebihan dan keutamaan yang lebih dibanding yang selainnya. Sebagaimana hadis yang kita ketahui bersama, bahkan sahabat pun membandingkan apakah bahkan hatta jihad, apakah sampai dibanding jihad pun lebih Allah menyukai amalan-amalan di bulan ini, di hari-hari ini. Ya, Rasul menyebutkan iya, kecuali illa rajulun kharaja fi sabilillah bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bihi ma min syai, kecuali seseorang yang keluar berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya seluruhnya dan tidak kembali sedikit pun, lenyap habis jiwa raganya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tidak demikian, maka di sana ada amalan-amalan agung di hari-hari ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai untuk seorang hamba melakukan amalan saleh tersebut. Dan ini umum, masuk padanya puasa, masuk padanya bersedekah, masuk padanya silaturahim, masuk berbagai amalan saleh. Maka ihtisab dengan hal ini. Dan diantara amal termulia, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan disahihkan sejumlah ulama seperti Syaikhul Islam Taimiyah, ma min amal ibni Adam afdal min hadhil ayyamil ashar min iraqatid dam. Dan ada kelanjutan hadisnya, ya. Tidaklah ada amalan anak Adam yang lebih utama di hari-hari 10 ini kecuali selain daripada mencurahkan darah korbannya, yaitu hewan sembelian, hewan korban yang dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bagi-bagikan untuk orang yang membutuhkan, qara wal masakin, dan dihadiahkan kepada kerabat-kerabat dan kenalannya, dan dia pun ikut merasakan memakan di antaranya. Maka demikian di antara amalan termulia, oleh karenanya sebagaimana nanti akan disebut, dia paling mulia dan paling utama dilakukan tanggal 10. Karena itu lebih cepat dan itu termasuk 10 hari. Meskipun waktunya memanjang, boleh di hari-hari tasyrik, tetapi afdalnya di tanggal 10. Maka amal-amal saleh di waktu-waktu ini secara umum disyariatkan. Adapun pada khususnya terkait dengan kurban, ini akan kita bahas pada waktu atau pada pertemuan ini insyaallah taala. Kurban disebut termasuk merupakan syiar, dan dengan itulah dinamakan hari raya Idul Adha. Karena syiar yang di antara paling nampak adalah berkurban. Adapun Idul Fitri, dikarenakan mereka setelah melaksanakan puasa, shaum, kebalikannya adalah fitrah, berbuka. Hari raya berbuka, dan sebagian mengatakan agar supaya kembali kepada fitrah, dibersihkan dari dosa, ila akhirnya. Maka disebut zakatul fitrah, disebut idul fitr, dalam keterkaitan dengan kesempatan masing-masingnya. Ada pun idul adha, maka adha adalah yaitu salah satu bentuk jamak dari al-adha. Ada memiliki beberapa nama, ini asalnya adalah penamaan untuk hewan-hewan kurban. Disebut al-udhiyah dengan didommah alifnya al-udhiyah dan ditasydid ya'nya al-udhiyah, dan boleh juga mengkasrah alifnya al-idhiyah. Dan jamak dari al-udhiyah dan al-idhiyah adalah al-adahi, hewan-hewan kurban. Bentuknya jamak majmu', bentuknya jamak. Adapun udhiyah dan idhiyah itu bentuknya tunggal, satu hewan kurban. Tapi adahi ini bentuk jamak, hewan-hewan kurban. Nama yang lain yang kedua adalah abduhiyah, korbanan atau hewan yang dikorbankan. Disebut juga abduhiyah dengan di fathah dotnya, dohiyah, dan tetap di tasydid ya'nya. Bentuk jamaknya adalah abduhaya, sama hewan-hewan yang dikorbankan. Abduhaya, korban-korban sembelihan dari hewan. Abduhiyah bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya yaitu abduhaya. Yang ketiga adalah al-adha, pakai tak marbutoh yang belakang. Al-adha dengan dipanjangkan haknya, itu bentuk tunggalnya, dan jamaknya adalah al-adha. Jamaknya adalah al-adha. Maka karena itulah kemudian disebutkan idul adha. Dan adha adalah sebuah kata untuk majmu' jamak, bukan untuk tunggal. Ya, hari Id al-adha, hari raya al-adha. Ya Allah, adha jamak dari pada al-adha. Ini tiga dari bentuk penyebutan dari yaitu korban. Hewan korban disebut dengan demikian. Maka sebagian ada yang menyebut seperti kita Syekh Utsaimin, ahkam al-udhiyah, hukum-hukum seputar hewan korban, ahkam al-udhiyah. Dan itu termasuk namanya al-udhiyah dan al-idhiyah. Seperti jenazah disebut jenazah dan bisa disebut jinazah. Jenazah dan jinazah. Kalau ini udhiyah dengan dhamma dan bisa dikasrah idhiyah. Dan nama kedua dhiyah. Dan nama ketiga adhah. Dan masing-masingnya memiliki bentuk jamak sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Yang pertama dijamak dengan sebutan al-adahi, jamak dari udhiyah. Yang kedua jamak dari yaitu adhiyah adalah dhahaya. Dan yang ketiga al-adhah, jamaknya al-adhah. وهو على التحقيق اسم جنس جمعي وبها سمي يوم الأضحى. Maka al-adha adalah pada asalnya hewan-hewan kurban, menyebutkan jenis-jenis hewan yang akan dikurbankan untuk Allah, dan dengan itulah disebut yaumul adha, hari al-adha. Ay al-yawm alladhi yudhi bihi an-nas, al-yawm alladhi yudhi bihi an-nas, yaitu hari di mana orang-orang menyembelih hewan kurban di hari-hari tersebut. Oleh karenanya di sana terkait dengan hal ini nanti akan kita sebutkan tentang waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Karenanya para ulama khilaf, ada yang menyatakan yaitu 3 hari, ya, ada yang menyatakan 4 hari. Dan disebut hari-hari adha, dan itu lebih panjang, lebih banyak daripada Idul Fitri yang cuma 1 hari. Tetapi Idul Adha, maka sesungguhnya bukan hanya Yaumun Nahar, bukan hanya hari penyembelihan tanggal 10, tetapi juga ada hari-hari yang setelahnya. Baik. Kemudian pula juga ada di situ salat Id yang disebut Idul Adha. Dan kenapa disebut hewan kurban udhiyah seperti itu? Karena disebutkan yang demikian dikarenakan dia ghalib seringnya adalah tubah waktu irtifa'in nahar bahwa waktu duha biasanya disembelih atau tunhar dikurbankan pada waktu-waktu duha pada awal waktunya setelah salat. Maka disebut pula demikian, dan untuk membedakan daripada salat duha disebut salat adha, salat Id al-Adha. Tetapi dari sisi mushtaq asal katanya memiliki keserupaan yang terkait dengan waktu-waktu ad-duha. Dan hayanur kurban karena seringnya dilakukan di waktu-waktu itu, dari mulai matahari sudah meninggi bulan hatomba sampai menjelang duhur, biasanya tetap mereka lakukan. Meskipun bisa sampai sore dan terus belum selesai, tetapi ghalib, keumuman dan seringnya ada dilakukan di antara jam-jam waktu duha. Oleh karena disebut hewan-hewan kurban sembelihan tersebut karena dikorbankan dan disembelih di waktu duha, maka disebut dengan al-udhiyah. Kemudian ini terkait dengan pengertian ataupun makna daripada udhiyah. Adapun pengertian secara istilah syariat disebutkan udhiyah maknanya huwa ma yuzakka taqarruban ilallah fi ayyamin nahar atau fi ayyamin makhsusah bi syara'id makhsusah. Yang disebut al-udhiyah adalah hewan-hewan yang disembelih taqarruban ilallah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari penyembelihan, hari-hari khusus yang nanti akan dibahas, di syara'id makhsusah dengan syarat-syarat khusus pula yang membedakannya daripada sembelihan-sembelihan lainnya. Baik. Adapun tentang dalil disyariatkannya berkorban ini ada dalam Al-Qur'anul Karim, dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yang kedua ada dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga ijma' para ulama rahimahumullahu taala. Adapun terkait dengan ayat, di antaranya adalah ayat yang kita semua telah menghafalnya dalam Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah. Datang dalam tafsir terkait dengan ayat ini, fasalli li rabbik ay salli salatal id yaumul adha, salatlah pada salat hari raya Idul Adha. Wanhar ay wanhar al-budun, yani al-udhiyah, dan sembelihlah hewan-hewan kurbanmu. Ini yang dimaksud. Dan adalah Nabi SAW menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana dalam perintah-perintah ibadah yang lainnya banyak. Aqimus salat, wa'atul zakat, beliau laksanakan salat dengan praktek. Dan bahkan beliau tampakkan salat beliau untuk mengajari para sahabat agar dapat dipelajari tata cara salat beliau. Datang ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nabi mempraktikkan perintah Allah dalam ayat wudu dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Begitu pula fasabbih bismi rabbikal azim. Demikian ayat Allah, sabbih isma rabbikal a'la, untuk menyucikan nama Allah dengan menyebut subhana rabbiyal azim, beliau jadikan pada rukuknya, dan subhana rabbiyal a'la, beliau jadikan pada sujudnya. Itu sekelumit contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan syariat Allah, tetapi beliau menjadi orang yang pertama melaksanakannya dan menjalankan sebaik-baiknya. Maka demikian terkait dengan kurban, Allah subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk melaksanakan salat kemudian menyembelih. Meskipun di sini dengan huruf waw, fasalli li rabbika wa wanhar, dan sembelihlah, Meskipun pada asalnya huruf waw la yadullu ala tartib, tidak menunjukkan tartib, hanya saja banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan sesuatu, kemudian Nabi melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan lebih dulu. Misalnya, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka Nabi mengatakan, Abda'u bima bada Allah bih. Aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Maka beliau naik bukit Safa dulu, bukan Marwah dulu. Baru turun, baru ke Marwah. Padahal ayatnya tidak ada Inna Safa thumma al Marwah. Tidak. Tapi Inna Safa wal Marwah. Demikian pula terkait dengan ayat dulu. Faksilu wujuhakum wa'idiyakum ilal marafiq wa'amsahu biru'usikum. Nabi menjalankan sesuai dengan hal tersebut. Begitu pula dalam tayamum kebalikannya. Walam tajidum falam tajidum ma'an fatayammamu sa'idan fayyiba wa'amsahu biru'ujuhikum wa'idiyikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Meskipun ada khilaf yang terulama tentang wajib ataukah tidak tertib, namun yang terbaik adalah melaksanakannya sesuai dengan urutan mana yang Allah mulai terlebih dahulu. Di sini disebutkan asal lil rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Bahkan sejumlah ulama mengaitkan waktu pertama, sebenarnya nanti akan dibahas, berarti adalah terkait setelah salat Idul Adha. Maka di sini didahulukan salat Idul Adha, kemudian menyembelih. Berbeda dengan ayat terkait dengan sholat Idul Fitri. Pada afnah man tazakka, sungguh beruntung orang yang tazakka, bisa bermana menyucikan diri dan bisa bermana berzakat. Pada afnah man tazakka, wadakar asma rabbi fasallah, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat, dan kemudian menyebut nama Rabbnya, termasuk takbiran, wadakar asma rabbi fasallah, kemudian ia salat. Sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrah, sebagaimana dia tidak sah dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka banyak para ulama berpandangan demikian pula terkait dengan kurban, maka pelaksananya setelah sholat Idul Adha. Kemudian ada pun dalam hadis, di antara hadis yang menunjukkan berkorbannya Nabi SAW melaksanakan perintah Allah adalah hadis Anas bin Malik. Muttafaqun alaih, dan sehingga saya ini ada di Umdatul Ahkam, termasuk hadis yang masyur dalam bab ini. Kata Anas bin Malik, beliau termasuk sahabat Madinah, menceritakan apa yang dilakukan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah. Dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini akranaini zabahahuma biyadih wasamma wakabbar ووضع رجله على صفاحهما. Adalah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan yaitu dua kambing kibas yang bagus dan bertanduk. Beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau sendiri, dan ini yang afdal. Beliau membaca basmalah dan beliau bertakbir bismillahi Allahu Akbar. Bismillahnya wajib dan syarat, dan adapun takbirnya sunnah. Wawada arijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di tengkuknya atau di tulang di belakang tengkuknya supaya tidak bergerak, kemudian disembelih. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum al-udhiyah secara global, para ulama rahimahullah ijma' bersepakat tentang disyariatkannya, yaitu al-udhiyah, berkurban. Hanya saja para ulama rahimahullah khilaf tentang masalah wajib dan tidaknya, dengan khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Adapun jumhur ulama termasuk tiga imam, yaitu al-imam Malik, kemudian setelahnya al-imam Syafi'i rahimahullah, kemudian al-imam Ahmad, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan demikian pula sejumlah tabi'in, dan demikian pula sahabat. Adapun dalam hadis yang mereka jadikan dasar, hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashra" atau "Idza dakhalatil ashru" wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamussa min sya'rihi syai'a, dalam riwayat lain fal yumsik min sya'rihi wa adfarihi, apabila telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, syahidnya adalah kata-kata arada, dan salah seorang dari kalian kepingin berkorban, ya, maka janganlah dia ambil dari rambutnya, ya, kukunya dia potong dan seterusnya, ya. Dan ini pernah kita bahas, dan ini diantara hikmahnya, ada yang mengatakan beberapa hikmah diantaranya adalah untuk ada sebagian kesamaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berangkat berhaji, yang mana mereka diantara mahdzuratul ihram tidak boleh memotong kuku dan semisalnya. Maka bagi yang tidak berkorban dari mulai tanggal 1 hingga berkorban tidak boleh dia memotong kuku dan yang semisalnya. Kemudian mereka berdalil pula dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi terkait dengan asar para sahabat, ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, demikian pula Abu Mas'ud Al-Ansari, annahum kanu yatrukuna al-udhiyah ma al-qudrah 'alayha. Mereka dulu pernah sengaja meninggalkan, yaitu berkorban dalam keadaan mampu agar supaya orang tidak menyangka itu wajib. Hal ini yang demikian sempat disebutkan dan termasuk kuatkan oleh sejumlah ulama, jumhur ulama Nusantara. Namun tentunya perkara yang afdal dan lebih baik adalah jelas berkorban, bahkan sejumlah ulama mewajibkannya. Seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau memandang hal demikian wajib karena pertama perintah Allah dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Perintah untuk mengerjakan salat Idul Adha, kemudian setelah itu berkorban. Perintah dan hukum asal al-wujub menurut beliau. Kemudian pula di sana ini adalah syariat awal mulanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ibrahim sudah berpasrah demikian putranya dan pisau hendak digesekkan, ya, ke leher putranya, Allah Subhanahu wa taala seru, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah jujur melaksanakan perintah Allah dalam mimpimu, dan kami ganti dengan sembelian yang besar, domba kibas yang gemuk dan baik." Kemudian Nabi Ibrahim seterusnya menjadikan hal itu sebagai kurban, dan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifah, hendaklah engkau ikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Dan tentunya hal yang terbaik, melihat dari sisi fi'il sahabat, dan ini sahabat-sahabat ajillah, sahabat-sahabat yang apa namanya mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, maka menjadikan jumhur ulama berpandangan sebagaimana pendapat yang pertama. Tetapi di sana ada perkara yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man kana lahu sa' wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran, mampu tapi tidak berkorban, maka janganlah ia dekat-dekat tempat salat kami. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Bulughul Maram, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang seterusnya, tetapi kata Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Rajjah al-a'immatu wa ghairuhu waqfahu." Para imam-imam al-hadis merajihkan itu mauquf, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jadilah para sahabat khilaf, dan jikalau para sahabat itu sepakat satu suara, ya, tentulah itu pegangan kuat, ya, bagi kita. Namun ketika ada khilaf, maka lihat mana yang lebih dekat. Dan Allah alam bisawab, perintah-perintah demikian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim seperti khitan, ya, seperti dalam hal ini, ya, menyembelih, maka tentu tidak dilakukan dosa yang lebih baik, lebih takwa kepada Allah, lebih baik dan lebih utama adalah seorang berkorban sebatas apa yang dia mampu dan yang sampai bukanlah dagingnya. Maka jangan seorang berkecil hati karena kambingnya mungkin lebih kecil dilihat daripada yang lain, ya, atau sebagiannya berkorban sapi urunan sementara ada yang utuh atau yang semisal. Maka Allah katakan, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah itu daging-dagingnya dan darah-darahnya. ya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Maka hendaklah seseorang melihat mana tentunya yang lebih dekatkannya kepada takwa. Maka hendaklah dia berkorban, dan itulah bukti sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena tabiat manusia itu mencintai harta. Iman. Bahkan sebagian orang itu ayam kalau membelanjakan uang terlihat wujudnya. Dibelikan sesuatu, ada kulkasnya. Kulkasnya lihat bentuknya dan sekian waktu dia tentram. Tapi ketika diberikan sesuatu dimakan habis, seakan-akan itu hanya sesuatu yang sia-sia menurutnya. Padahal telah disampaikan kan sampai kepada Allah, ya, ketika dia menyembelih dengan takwa, dengan asas takwa, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kita yakin dengan ayat Allah, segala apa yang kalian infakkan dengan sesuatu apapun untuk Allah, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah akan menggantinya. Bahkan yang berlipat-lipat kali daripada itu. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, seorang akan datang pada hari kiamat, ya, dengan tunggangannya, dan itu dihasankan sejumlah ulama mengatakan itu sahih li ghairi, seperti Syekh Al-Albani ta'ala. Ala kullin, bagaimanapun juga di sana para ulama sepakat tentang disyariatkan yang berkorban, dan mereka khilaf tentang masalah wajib dan tidaknya sebagaimana tadi. Kemudian di antara perkara penting terkait dengan permasalahan udhiyah adalah syurut, adalah terkait dengan syarat-syaratnya. Karena ini termasuk perkara pokok dalam ibadah. Di sana ada kewajiban-kewajiban, ada mustahabat, sunnah-sunnahnya, dan ada adab-adabnya secara umum. Tetapi yang pertama terpenting dalam ibadah adalah syurut, syarat ibadah. Sebab apa? Syarat dan rukun ini jika tidak terpenuhi dan tidak dilakukan, menjadikan tidak sah ibadah itu. Syarat dan rukun. Bahkan kalaupun seorang melakukannya atau meninggalkannya karena lupa sholat tapi lupa belum wudu, maka tetap demikian tidak diterima. Kecuali uzur. Uzurnya seperti ya memang dia ngompol terus atau dia sakit di luar kemampuannya, maka itu mazur. Adapun dia mampu berwudu, tidak sakit, sehat, cuma lupa, maka yang namanya rukun ataupun syarat itu, sekalipun seorang lupa mengerjakannya bukan karena sengaja, tetap menjadikan ibadahnya tidak sah. Oleh karenanya, di sini pembahasan, di antara pembahasan terpenting terkait dengan al-udhiyah adalah terkait dengan permasalahan yaitu asy-syurut. Terkait dengan syurut, terkait dengan syarat-syarat terkait dengan binatang atau sembelian pelaksanaan ibadah berkorban, di sana bisa kita bagi secara global menjadi tiga pembahasan. Kembali kepada yarji'u ilal udhiyah, kembali kepada syarat-syarat hewan yang akan dikorbankan. Syurut fil udhiyah, pada hewannya. Yang kedua, syurut tarji' ilal mubahi, syarat-syarat kembali kepada si penyembelihnya, orangnya yang menyembelih. Apa boleh semua orang atau ada syarat-syaratnya? Yang ketiga, syurut tarji'u ila waqti at-tadhiyah, kembali kepada waktu berkorbannya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya ibadah, antara ibadah yang paling agung di waktu-waktu ini atau pada khususnya di bulan Dzulhijjah adalah terkait dengan korban. Dan di antaranya hadis yang kita sebutkan, hadis dalam Musnad al-Imam Ahmad, ma hamila ibnu Adam yawm an-nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqati ad-dam. Tidaklah ada suatu amalan yang dikerjakan Bani Adam pada hari penyembelihan Idul Adha, suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mencurahkan darah hewan sembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlaqiha wa asyariha, dia akan datang pada hari kiamat dengan lengkap dengan tanduknya, kukunya, seluruh bulunya. Wa innad dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makan, ila akhirin al-hadis. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya hal tersebut sunnatu abikum Ibrahim, adalah sunnah ajaran ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Maka di sana sekian banyak hikmah terkait dengan hewan penyembelihan, termasuk diantaranya ya, tadi melatih berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia mencintai harta, maka dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menimbulkan keberanian. ya, menyembelih dan beberapa hal. Begitu pula juga berbagi, peduli dengan yang lainnya, bukan dia makan sendiri, tapi dia berbagi juga dengan yang lain. Dan sekian banyak hikmah apa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, termasuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan berbahagia di hari tersebut, dan mengingat bagaimana di antara teladan di antara para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pula terkait dengan hal-hal terpenting tadi kita sebut adalah syurut, syarat daripada syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama terkait dengan kembali kepada hewan kurban, yang kedua terkait dengan penyembelihnya, yang ketiga terkait dengan waktunya. Adapun apa yang terkait dengan sembelihannya, al-udhiyah, yaitu hewan kurbannya, syarat yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am. Syarat yang pertama bahwasanya hewan yang dikurbankan tersebut harus dari binatang bahimatul an'am, dari tiga jenisnya, kambing, yaitu demikian pula apa, sapi dan juga unta dengan berbagai macam jenisnya, ya termasuk jamus. Bahkan sebagian ulama menukil ijma, ya, kerbau, kebu termasuk boleh, jamus termasuk dari jenis-jenis sapi, unta dengan berbagai jenisnya, kambing, kambing gembel, kambing Australia, kambing Jawa, kambing yang berbulu maupun yang seterusnya, dengan berbagai jenis kambing, kambing gunung, semuanya boleh. Dan sebagian menyebutkan ittifaq ijma' dalam hal ini. Adapun terkait dengan mazhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, maka semua mempersyaratkan harus dari bahimatul an'am. Dan di sana ada terkait dengan hal ini ketergelinciran zallah dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, sehingga beliau berpandangan ayam boleh, mengkiaskan dengan dalil Jum'atan, ya, barang siapa datang dia waktu pertama seakan-akan berkurban unta, datang waktu kedua seakan sapi, seakan apa, kambing, seakan ayam telur. Nah, tapi ini keterlinciran dan ini zallah dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala zahiri, dan yang benar pendapat seluruh para ulama rahimahullah ta'ala bahwasanya bahimatul an'am harus syarat yang pertama, hewan kurban harus dari tiga jenis tersebut, unta, kambing maupun sapi, dan tidak boleh dari jenis ayam, bebek atau yang selainnya. Dalil terkait dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami jadikan sembelihannya agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak yang mereka kurbankan. Bahimatul an'am adalah yaitu dari jenis-jenis binatang ternak sebagaimana tadi apa yang kita sebutkan. Kemudian terkait dengan hal tersebut, ya, yang syarat yang kedua adalah antablu basin al-mahdud syar'an, mencapai usia yang telah ditentukan menurut syariat. Ya. Dan ini sebagaimana yang kita telah sebutkan, 5 tahun pada unta, 2 tahun genap pada sapi, masuk tahun ketiga, dan kambing 1 tahun, ini hukum asalnya. Dan mereka khilaf pada kambing gembel, setengah tahun, apakah boleh secara mutlak atau hanya boleh ketika tidak dapat kambing yang setahun. Khilaf di antara ulama dan ta'ala. Dan di sana ada hadis-hadis, di antara hadis dalil-dalil hal tersebut, hadis riwayat Muslim marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazbahu illa musinna illa an ta'sura alaikum fatazbahu jaz'atan min adh-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah oel, musinna, yang giginya sudah berganti, gigi kecil jadi gigi besar. Dan itu berbeda-beda tiap hewan. Yang kambing biasanya setahunan, yang sapi 2 tahunan masuk tahun ketiga, unta 5 tahun. Kalau manusia 7 tahun. Anak kecil dari usia berganti gigi biasanya usia sekitar 7 tahun. Dan itu usia mumayyiz. Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk latihan puasa, diperintahkan ibadah, tetapi belum diikom. ya, belum dihukum, hanya dilatih, diperintahkan, karena dia sudah mumayyiz, dan itu usia-usia 7 tahun, berganti gigi. Maka pergantian gigi itu memiliki pengaruh dan demikian menjadi tanda. Dan pada hewan-hewan berbeda-beda antara satu jenis hewan dengan hewan-hewan yang lainnya. Adapun terkait dengan khususnya terkait dengan hewan tidak kita berpanjang, karena juga kalaupun ada yang berkorban mungkin sudah sangat mepet waktunya, maka insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain di pertemuan yang akan datang. Demikian pula di sini ada syarat yang ketiga, tidak boleh ada padanya aib, yaitu cacat yang berarti, yang nampak zahir terlihat. Di antaranya adalah arba' la tujzi fid dhahaya, empat perkara tidak sah pada hewan sembelian, hewan kurban. Dalam hadis Nabi SAW, kemudian disebutkan al-arja al-bayyin arjuha, al-awra al-bayyin awruha, al-maridah al-bayyin maraduha, al-ajfa' allati la tunqi. Dan disebutkan pula hal yang semisal ini, dari yang pincang-pincangnya jelas, buta-butanya jelas, sakit-sakitnya jelas, dan yang kurus kering, bertulang, tak bersumsum, tak ada dagingnya, maka ini yang jelas. Adapun yang kecil atau yang tidak nampak terlihat, atau yang muncul belakangan, ya, di awal sehat kemudian terkena sesuatu setelah ditakyin, maka ini tidak menjadi masalah. Insya Allah ada pembahasan lain terkait dengan syarat-syarat, kita lanjutkan di pertemuan besok. Insya Allah Taala, Allah Taala alam suwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.